dari winoto ke ake kundaono atau wira bali manusi fagelo oi mo kata-kata mila ila zawa ulo tobini ege oromate tegi o no i o si mate bahuli mo fagelo ena mo i bagala wakunya guru ye baka kunya Satu leya bagotal wazato Ibu tuhan yang buayu sing lengaro Fala beawa